Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu al khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Wa bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-mutlaqun al-mutlaq wal muqayyad wal muqayyad bi sifati yuhmalu alayhi al-mutlaq karraqabati quyidat bil imani bi ba'dil mawadhi' wa utliqat fi ba'dil mawadhi' fa yuhmalu al-mutlaq 'ala al-muqayyad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. قال الجويني قال الإمام الجويني قال الجويني رحمه الله والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق suatu hal yang ditaqid dengan sifat, suatu hal yang diikat dengan sifat, maka urusan mutlak muqayyadnya itu dikembalikan nanti ke pemaknaan mutlak. Paham? Kita tadi ngomong ta'asuf, sekarang tiba-tiba ngomong seperti kan jauh banget ya, masya Allah. Wal muqayyadu bisifah yuhmalu alaihi al-mutlaq. Kita brainstorming dulu ini. Jadikan kita telah membahas tentang takhsis. Jadi ada am, ada khos, umum dan khusus ya. Di antara pengkhususan terhadap yang umum adalah pengkhususan dengan sifat. Betul atau tidak? Misalnya saya bilang Alwi apakah Alwi belikan ana, jangan-jangan itu bukan umum, nanti mutlak benar ya. Alwi ana tadi melihat para murid. Ana melihat para murid. Banyak ya muridnya ya. Umum enggak? Ya umum. Tapi kemudian ada takhsis yang umum itu dengan sifat. Lalu tadi ana melihat para murid yang berasal dari Bojonegoro. Ini ada sifat enggak di sini? Sifatnya memiliki asal dari Bojonegoro. Oke. Ini berarti tadinya umum tapi diikat dengan sifat. Oke. Itu kan secara istilah bisa juga menjadi khos, khusus. Ya gitu ya. Tapi dia masih ada keumuman gak? Masih, karena anda gak nyebut siapa orangnya ya. Kalau anda nyebut Alwi tadi anda melihat para murid dari Bojonegoro yang bernama Soherman, Sohendra dan seterusnya. Nah, ini udah khas tulen, ini udah khusus tulen. Paham maksudnya di sini? Ini namanya takhsis dengan sifat. Ini namanya ikatan suatu hal dengan sifat. Oke, ya, sampai situ paham ya? Tapi sekarang ada juga mutlak yang ditakyid dengan sifat. Ada mutlak yang ditakyid dengan sifat. Sifat yang dimaksud adalah sifat dari istilah usul fikih. Sifat itu ada istilah versi nahwu, ada istilah versi usul fikih. Istilah versi nahwu, sifat itu ya na'at man'ut itu yang merupakan min tabi'un min at-tawabi'. Kalau misalnya mausufnya dhammah maka dia dhammah. Kalau mausufnya dia kasrah maka dia kasrah. Mausufnya muannats dia muannats. Mausufnya mudzakkar dia mudzakkar. Ya, paham di sini? Itu sifat secara apa? Nahwu. Kalau sifat dari segi usul fiqih maka ini mencakup lebih luas daripada sifat versi nahwu. Mencakup na'at ya, mencakup badal ya, mencakup hal juga iya. Padahal kan tiga hal ini kan beda ya dalam nahwu ya. sifat dalam nahwu ada sendiri, badal pun ada sendiri, dan hal pun ada sendiri. Kalau hal kan memang absolut dia fi mahalli nasbin. Tapi usul fikih enggak memperhatikan, bukan itu perhatian mereka. Bahwasannya baik naat, baik badal, baik hal, semuanya itu maknanya sifat dalam usul fikih, dipahami sebagai sifat. Oke gitu ya. Misalnya saya membaca sambil berdiri, itu hal bukan? Hal. Berarti sambil berdiri hal. Tapi bagi usul fikih, sambil berdiri ini adalah sifat tata cara bacanya. Oke, paham di sini? Nah, ya udah gitu aja. Ana ulang, wal muqayyadu bis sifati yuhmalu alaihi al mutlaq. Suatu isim hal yang diikat dengan sifat tertentu itu tetap ditafsirkan sebagai mutlak. Ya, piye? Tetap disebut sebagai mutlak kalau misalnya muqayyadnya dengan sifat. Contoh, ar-raqabati quyyirat bil imani fi ba'dil mawadhi' wa utliqat fi ba'dil mawadhi' fayuhmalu al-mutlaqu 'ala al-muqayyad. Sebagaimana raqabah budak diikat dengan iman di beberapa tempat dalam Al-Qur'an, tapi di tempat lain dalam Al-Qur'an dimutlakkan, yang penting raqabah. Ya. Lah kalau misalnya seperti ini gimana jadinya? Fayuhmalul mutlaqu 'alal muqayyad. Nah, itu nanti penjelasannya akan disebutkan nanti insyaallah taala. Ayo coba dibaca lagi syarahnya. Wa qala syarih hafizallahu taala, huna bahthani al-awwalu fil mukhassis al-thalithi wa huwa as-sifah. Ats-tsani fil mutlaq wal muqayyad. أما الأول فالمراد بصفة المخصصة للعام الصفة المعنوية وليس النعت المذكور في علم النحو، وهي ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. طيب، شكرا. Tadi disebutkan ada yang mulai tutup. Tapi ini masih syukur, ini udah selesai kaji, apa udah tengah-tengah kajian nih. Kalau dia awal-awal tuh kayak itu kan aneh, malu nanti. Ya. Fayuh malul mutlaqu al muqayyad, tadi ingat. Tetap aja. Buka lagi. Tetap aja. Sama aja ternyata. Tambah kenceng sih. Tapi masih mending. Coba kalau dari tadi dibuka dari sini, suaranya itu nyerap loh ke sini ya. Lama ya Pak jalannya Pak. Iya, tapi rotinya lumayan laku itu, masya Allah. Alhamdulillah. Fayuhmal mutlaq wal muqayyad, ya lihat di sini. Nah, di sini disebutkan maka mutlak dibawa maknanya ke muqayyad malah kemudian. Jadi ketika ada dalam suatu konteks nih ya. Suatu konteks di sini dia satu dalil muqayyad, satu dalil mutlak, maka kalau digabungkan jadi muqayyad. Begitu, paham enggak? Konsepnya. Hah? Konsepnya. Contohnya, taib. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan intinya adalah siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari ya dapat rumah di surga insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah taala berikan anda dan juga antum rumah-rumah yang mewah di surga insyaallah, dan banyak insyaallah. Siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari maka dia dapat rumah di surga. Oke. Ini kita katakan ini mutlak, oke? Okay? Ternyata ada hadis lain yang intinya adalah barang siapa yang bermuadzabah dan mudawamah 12 rakaat dalam sehari dia dapat rumah di surga. mana yang mutlak, mana yang muqayyad dari dua dalil ini? Yang kedua muqayyad, taqyidnya dengan sifat apa? Mudawamah. Ngerti enggak? Mudawamah itu mudhabah artinya apa? Rutin. Rutin. Umumnya rutin gitu ya. Paham? Yang antum pahami dari dalil pertama apa? Kalau antum milih dalil mutlak, maka jadinya apa? Antum sehari saja sholat 12 rakaat rawatib itu, maka antum dapat satu rumah. Dan kalau besoknya gitu lagi, dapat lagi satu rumah. Oke? Oke. Kalau antum berpihak kepada dalil muqayyad, ini adalah mutlak muqayyad, kita bawa makna mutlak, jadilah makna muqayyad, karena muqayyad lebih menspesifikkan, mengkhususkan. Apa muqayyadnya? Ditakid dengan apa? Sifat apa? Mudawamah. Maka kalau ditakid dengan sifat ini berarti apa? Disyaratkan jadi apa? Harus rutin baru dapat rumah di surga. Gimana? Paham itu? Oke. Okay. Dalil mutlak tadi pun itu ada takyidnya lagi. 12 rakaat kan masih global ya. 12 rakaat apa nih? Ya sunnah jelas itu kan. Kalau wajib mah enggak 12 rakaat atau. Ya. 12 rakaat sunnah. Maksudnya sunnah ini kan banyak. Apakah tahajud masuk? Apakah duha masuk? Apakah tahiyatul masih masuk? Ternyata ditakyid dengan salat rawatib. Oke gitu ya. Nah, ya itu seperti itu contohnya. Paham? Enggak paham? Sedikit. Sedikit. Ya sedikit itu seberapa ya? Ada juga enggak tahu. Kayaknya tadi udah banyak ya. Jadi mutlak itu ya mutlak bebas. Itu kan? Muqayyad itu diikat. Kalau dalam hadis misalnya siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka dia dapat rumah di surga. Ini mutlak gak bebas sholat apa aja kan. Tapi ya lihat kalimat-kalimat lainnya, lihat dalil-dalil lainnya. Ternyata yang dimaksud 12 rakaat ini adalah rawatib misalnya. Maka berarti ini terkait muqayyad, terikatlah 12 rakaat ini dengan rawatib tersebut. Ya. Dan apakah ini dilakukan di setiap satu hari itu dapat satu rumah? Nah itu juga kembali ke pemahaman antum. Mau pakai dalil yang mutlak atau dalil muqayyad? Iya, iya. Hah? Gimana? Kalau enaknya sih pakai dalil mutlak. Jadi tiap hari dapat rumah. Bahkan semutlak-mutlaknya mau 12 rakaat ke, yang penting 12 rakaat. Gitu loh. Duha 6 rakaat. Gitu loh. Cuman kalau pakai aturan seperti itu, wah syariat bisa kacau nanti. Kebid'ahan bisa dilakukan semua orang. Karena fadhkuruni adzkurkum, ya misalnya. Zikirlah, yang penting zikir dengan tata cara apapun, dengan walafal apapun. Gitu ya. Gitu. Oke, okay, oke. Okay. Sampai sini paham ya? Huna bahasan, ada dua pembahasan di tema ini, tapi kita bahas yang pembahasan pertama saja. Fil mukhassis al-thalith huwa as-sifah, takhsis dengan sifat. Ammal awal, adapun nanti mutlak dan muqayyadnya itu kapan-kapan, besok, apa dua pekan lagi. Ammal awal yang pertama, fal muradu bis-sifatil mukhassisati lil'am, as-sifatul ma'nawiyah. Kita ini masih dalam pembelajaran am, umum. Ingat dalam istilah usul fikih ada am, ada khos. Ada mutlak, ada muqayyad. Dua ini beda. Oke? Okay? Ada am, ada khos. Ada mutlak, ada muqayyad. Ini dua pembahasan yang beda. Walaupun keserupaannya ada, iya. Kita masih dalam perjalanan am dan khos. Lebih tepatnya takhsis. Fal muradu bis sifatil mukhassisati lil am as-sifatul ma'nawiyah. Yang dimaksud dengan sifat yang mengkhususkan yang umum adalah sifat ma'nawiyah. Wa laisa an-na'ta al-madhkura fi ilmi nahwu, bukan sifat yang disebut dalam ilmu nahwu. Jadi dalam ilmu nahwu itu sifat yang dimaksudkan di sini sifat dari segi nahwu. Adapun dalam usul fikih sifat dari segi maksud. Ya sifat dari segi Maksud karena ilmu nahwu itu ilmu yang menjalankan mengoperasikan i'rab sebenarnya. Kalau usul fikih mengoperasikan makna. Mengoperasikan makna. Oke. Oke, kita masih di pembahasan am dan khas. Umum ketika ditakhsis dengan sifat ya, maka dia menjadi mutlak. Umum ketika ditakhsis menjadi sifat maka dia menjadi mutlak. Tapi kalau mutlak ditakhsis dengan muqayyad maka dia menjadi muqayyad. Piye? Iya ini. Tapi kalau misalnya mutlak ini ditakyid dengan muqayyad maka menjadi muqayyad. Artinya sesuatu ya boleh gitulah, antum pakai kaidah itu aja loh, enggak usah anda jabarin lagi, gampang kok. Umum ditakhsis dengan sifat maka dia menjadi mukhassas kayus mutlak gitu loh. Iya kan? Iya. Mukhassas dari segi karena dia telah ditakhsis, mutlak di dari segi karena dia masih ambigu yang mana. Ngerti? Ana lanjut. Wa hiya di sini kembali ke Pak Ikhwan, as-sifah al-ma'nawiyah. Ma asy'ara bi ma'nan yattasifu bihi ba'du afradil 'ami min na'tin aw badalin aw hal. Dia adalah ma asy'ara bi ma'nan yang membuat adanya terasa suatu makna. Baik dengan ya terasa suatu makna yang tersifati dengannya yang mana pensifatnya adalah sebagian dari afrodil am, sebagian dari partikel atau individu umum, baik dari segi sifat na'at atau dari segi badal atau dari segi hal keadaan, akan dicontohkan nanti. Ingat tadi kaidah, kalau ada am ditakhsis dengan sifat maka dia menjadi mukhassas sekaligus mutlak. Kalau ada mutlak ditakyid dengan muqayyad maka dia menjadi muqayyad. Oke, itu ingat itu terus deh ya. Baik, kita masih ke am menjadi mukhassas dengan sifat. Sifat yang maksud adalah sifat, baik itu sifat atau badal atau hal dalam nahwu. Antum baca fadhil. Assalamualaikum. وقال فمثال نعتي هذا وقف على الأولاد المحتاجين ومنه قوله تعالى في ذكر المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فقوله سبحانه اللاتي دخلتم بهن وصف لقوله من نسائكم أي زوجاتكم فلا تحرم الربيبة بنت الزوجة إلا إذا دخل بأمها أي جامعها. Sini lihat contohnya, kita lihat nanti surat An-Nisa 23. Mithal na'at, mithal man takhsis a'am dengan sifat, yaitu sifat na'at. Hadza misal contoh, hadza waqfun ala auladil muhtajin. Ini adalah suatu wakaf untuk anak-anak saya yang membutuhkan. Oke. Okay? Misal anda bilang nih, ana punya tanah. Ya. Yeah. Ana punya tanah banyak bos, berapa hektar kelas. Ya. Yeah. Kemudian anak-anak ada 10, misal. Anak-anak ada 10. Udah gede-gede. Ya, anak udah tua misalnya. Udah gede-gede tuh anak. Ada yang sudah punya anak, ada yang bujang, ada yang dan seterusnya. Nah, dari 10 anak ini, kan global ya, ada sekian anak, 4 anak yang memang dia kere. Okay? Dan anak sehat. Maka anak kemudian bilang kemudian afwan bukan Ya, ya. Ini anak ini anak anda sendiri gitu loh, bukan anak, bukan anak orang pada umumnya. Jadi di sini ada auladi, anak-anak saya, gitu kan? Ada 10 tadi ya. Sekitar berapa yang kere? 4. Oke. Okay. Anak kemudian bilang, ini tanah anak banyak nih, banyak rumah kaflingan banyak sekali. Maka anda bilang nasnya ini nas wakaf, hadza waqfun ala auladi. Kalau misalnya bilang gitu, hadza waqfun ala auladi, am kan? Kena siapa aja? Ya semua dari anak-anak saya, gitu kan ya? Semua dari anak-anak saya. Oke? Okay? Ini am, mencakup seluruhnya tanpa kecuali. Tapi kalau anda tambahkan dengan sifat, hadza waqfun ala auladi al-muhtajin. Ini al-muhtajin secara nahwu apa namanya? Sifat. Secara usul fikih sifat. Karena ada makna, ya, ada makna yang tasif, ya tasifu bi ba'du afradil 'am. Sebagian dari individu umum yang 10 anak ini tersifati muhtaj sebagiannya kan? Ada kan? Ya, gitu. Makanya muhtaj aja. Yang muhtaj benar bukan yang sok-sok muhtaj gitu. Ya. Akhirnya kemudian 4 anak itu mengajukan diri, "Beh, Abah, kami butuh ini wakafan ini." Ya, khalas. Berarti antum yang muhtajin, khalas. Nah, ketika anda bilang auladi to, itu apa? Am bukan? Am. Anda bilang auladi muhtajin, jadi apa? Khas. Paham di sini ya? Nah, tapi auladi muhtajin ini mutlak. Kenapa mutlak? Karena masih ambigu, ghairu muayyan, mana uangnya mana. Ngerti? Iya. Begitu. Kecuali kalau anda bilang hadza waqfun ala auladi al-muhtajin, Bejo, Samsul, Zuckerman dan Mark. Ya. Empat tanda sebut namanya. Ini masuknya kemana ya, Pak? Bukan muqayyad, khas. Karena muayyan langsung. Beda kalau muqayyad enggak. Muqayyad itu dia enggak nyebut nama. Khas, langsung khas, muayyan itu. Gitu kayak misalnya ana dorabtu alwiyan misalnya. Saya pukul alwi gitu. Alwi jadi korban terus. Ya, no, saya pukul alwi. Kan nyebut nama. Ini am, mutlak, khos atau muqayyad? Khos. Iya, coba. Yang tadi ana dorabtu alwiyan kan maf'ul, maf'ul bih langsung, nama langsung. Ini am, mutlak, khos apa muqayyad? Khos. Khos. Nah, gini. Alunya di situ. Kan gitu kan? Ah, seperti paham di sini, bedanya. Ya, jadi kalau misalnya mutlak itu enggak disebut namanya. Muqayyad pun enggak disebut namanya. Kan muqayyad ini mensifati mutlak. Nah, mutlak ini imam mutlak kayak gitu atau sebagai mukhassas dengan sifat, mukhassas terhadap am dengan sifat. Oke, lanjut ya. Tadi contoh yang pertama udah saya masih di contoh mithalun na'at ini. Minhu qauluhu ta'ala fi dzikril muharramat, ya. Di sini dari mahram-mahram kita nih. Di antara mahram kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna." Itu syahidnya di situ. Ana lanjutin sebentar. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Nah, di sini ada istilah namanya robibah. Ya, robibah. Kalau diterjemahkan di sini terjemahin dulu nih. Di antara mahram kita adalah robaib atau robibah, anak-anak perempuan dari istrimu. Berarti anak anaknya istri, bawaan istri, anak tiri. Ya, itu robibah. Anak tiri perempuan. Kalau anak tiri laki-laki, bodoh amat. Dia sama laki-laki sama kita. Kita kan ngomongin mahram. Ya, anak tiri yang perempuan lah. Anak-anak tiri dari istri kita. Jadi antum misalnya nikah sama janda, ya. Ya, enggak mungkin sama perawan punya anak tiri. Enggak mungkin kan. Dari mana tuh anaknya? Janda. Dan dia punya anak perempuan, gadis. berapa gitu, 3 misalnya ya. Anak-anak perempuan dari istrimu fi allati warba'ikum lati min nisaikum, min nisaikum allati fi hujurikum min nisaikum, dari istri yang ini min nisaikum, ini nisa maksudnya zaujat, istri ya, allati yang mana istri-istri itu telah apa, dakhaltum bihin, telah kamu campuri. Ya, jangan ngomong kayak gitu, enggak enak. Ya digituin. Enggak, dalam fikih itu enggak mesti maknanya dimasuk. Aduh kan. Enggak mesti maknanya dimasukin. Enggak mesti. Dalam fikih itu para ulama berselisih pendapat, apa maksud dakhaltum bihinna? Sebagian ulama mengatakan yang penting sudah sekamar pada saat itu, sudah difahami sebagai dakhaltum bihinna, gitu loh. Ya, itu bukan dimasukin namanya, masuk kamar. Nah. Iya, muka udah senior, udah tua, udah banyak pengalaman kayak gitu tuh, pikirannya gitu. Ya. Di situ dakhaltum bihinna, telah kamu campuri. Udahlah, kita nggak usah ngomongin tentang mencampuri kayak gimana, ya. Ya, oke. Okay? Makanya dikatakan fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau misalnya ternyata kamu belum ngapa-ngapain tuh istri kamu yang tadi janda dan dia punya anak bawaan, belum kamu apa-apain, udah nikahin berakad, tapi belum antum apa-apain. Ya baru pegang tangannya pas di kondangan, ya baru pegang, enggak, belum masuk ke kamar berdua, belum. Fa'ilam takun dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, maka tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa gimana di sini? Tidak apa-apa kamu menikahi calon anak tiri itu, anak-anak tiri itu, paham? Dengan syarat antum ceraikan emaknya. Geleng-geleng jihad yang udah nikah aja. Nah, jadi ketika dia udah nikah nih sama emaknya, ya emaknya kan. Oh, udah nikah ya. Lihat anaknya. Salah jurusan saya. Nah, pamannya anaknya kan masyaallah masih cakep fresh. Ya, masyaallah. Ah, mumpung belum lihat papain, daripada nyesel nanti kan, udah dia papain jadi mahram saya. Mendingan Mbak marah istri, loh kok saya dibilang mbak gitu kan? Nah, saya cerahin kamu, cerai. Kok cerai, kenapa? Saya lebih memilih yang ranum daripada yang bosok. akhirnya dia pilih anaknya. Tapi secara fikih boleh nggak? Boleh. Ya secara tazkiyatun nufus ini ngawur juga gitu, tapi secara fikih boleh. Akhirnya milih anaknya. Jadi kamu milih anak saya daripada saya. Kita udah akad loh. Iya, saya ceraikan kamu. Oh, sakit banget itu. Iya, akhirnya kemudian apa? Menikahi anaknya. Harus pakai wali enggak tuh gadis itu? Harus. Walinya siapa? Bapaknya coba. Ada enggak bapaknya? Bapaknya, oh gitu. Senang bapaknya. Bagus, kamu telah menyakiti mantan istri saya. Bapak aja mendukung, saya dukung. Bisa kembali pada istriku ya, gitu. Iya, seperti itu ya. Oke, dilanjut tadi. Jadi warobaib bukumul lati fi hujurikum, robaib. Itu apa tadi? Anak tiri yang dari istri-istri bawaan istri kalian, kandung istri kalian. Istri baru kalian, istri kalian, baik dia istri baru atau istri lama. Pokoknya janda yang punya anak perempuan yang telah antum campuri. Nah itu, oke? Okay? Okay, kita baca penjelasannya. Faqauluhu subhanahu, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, allati dakhaltum bihinna, yang telah kalian campuri, ini sifat bukan ikhwan? Sifat untuk siapa? Nisa, istri-istri kalian. Mana nisa ini? Zaujatikum, istri-istri kalian. Oke? Okay? Paham? Tadinya zauja min nisaikum, tadinya ini am, tidak am, kemudian amnya ditakhsis atau ditakyid dengan sifat allati dakhaltum bihinna. Oke, okay? Maka perempuan-perempuan yang telah antum dakhaltum bihinna ini, dia mukhassas bukan? Mukhassas. Tadinya am ya, tadinya am. Antum khususkan. Nah, tapi kan enggak disebut siapa namanya ya. Maka dia adalah tidak dakhaltum bihinna menjadi mutlak. Fi, paham enggak? Sampai sini paham? Nah, disebutkan kemudian hukumnya fala tahrumur rabibatu bintu zaujati illa idza dakhala bi ummiha ay jama'aha, maka tidak haram tidak menjadi mahram, anak tiri itu tidak langsung menjadi mahram kecuali kalau sudah diapa-apain ibunya. Ya lah, kalau misalnya inikah sama ibunya kemudian malah yang diapa-apain adalah anaknya, ini salah alamat juga, ini malah jadinya ngawur ini. Iya. Gimana? Kan ibunya dinikahin, masa anaknya yang dipretelin gimana antum? Ya, seperti itu ya. Gimana nih, Kak? Udah paham sekarang komplit? Komplit ya. Gimana Zihan? Udah paham? Antum belum nikah aja paham, apalagi udah nikah. Insyaallah lebih sharp lagi, lebih tajam lagi pemahamannya. Baca, khalas. Wa bi mithalul badal. أحسن الله إليكم وقال ومثال البدل هذا وقف على الأولاد المحتاجين منهم ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقوله من استطاع بدل من الناس فيكون وجوب الحج على المستطيعين منهم. Okay, مثال البدل sekarang versi badal, tapi sebenarnya sama aja dalam usul fikih semua sifat. Hadza waqfun ala auladi almuhtajin minhum. Ini beda dengan sifat yang tadi. Walaupun esensinya sama. Ini adalah wakaf untuk anak-anak saya. Almuhtajin minhum, tambahin aja minhum ini yang membuat almuhtajin sekarang posisinya sebagai badal. Gitu. Iya. Sama seperti tadi, sama please, persis sama seperti, cuman ini masalah nahwu saja. Oke, okay? Juga dalam firman Allah Taala di surat Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lillahi, haknya Allah, 'alan nas, atas manusia, wajib ditunaikan manusia, hajjul baiti, berhaji ke rumah Allah Taala di Masjidil Haram. Oke, okay? Itu apa Hajjul Bait? Hajjul Bait di sini yang Hajjul Baitnya perbuatan. Yang am yang mana sekarang? Nas, manusia seluruh ya kan? Ini yang am. Oke. Okay. Kemudian ada lafal manis tatua ilaihi sabila. Yaitu perkara orang-orang yang mampu, berkemampuan. Manis tatwa ini i'rabnya fi mahalli apa? Fi mahalli jarin, badal sebab untuk nas. Untuk nas, ya. Iya. Dia badal dari manusia, nas. Maka berarti di sini muqayyad bisifah atau tidak? Dan secara usul fikih. Iya. Jadi Allah Taala katakan wajib atas seluruh manusia berhaji. Am bukan umum. Yang am apa, manusianya atau hajinya? Manusianya. Kalau cuma kayak gitu doang berarti semua manusia harus haji. Tapi Allah ringankan kemudian. Manis tato'a. Tapi manusia yang dimaksud tadi adalah manusia muslim ya. Manis tato'a ilahi sabila. Yang mampu jalan ke sana aja. Jangan tidur ya. Atau mikir atau ngantuk? Mikir. Kok anak ngantuk ya? Yaitu orang yang mampu. Sifat mampu ini menjadi pengikat untuk manusia. Berarti di luar itu yang tidak mampu enggak wajib. Oke? Okay? Dikatakan di sini manis tatua badalnya annas fayakunu wujubul haji al-mustati'i minhum faqat. Jadi di sini terikat hukum muqayyad bisifah. Hukum haji untuk manusia. Manusia ini am, manu muslimun. Diikat muslimun ini dengan yang mampu saja. Ya. Nah, yang mampu dari muslimun itu siapa? Ya, siapa orangnya kita enggak disebutkan. Berarti yang mampu dari muslimun ini masuk ke dalam hukum apa? Mutlak. Siapa aja mampu hukum. Piye? Clear enggak? Alwi. Masih agak kurang. Yang berat terus nyakitin itu apa ya kira-kira? Basangin. Zihad. Lanjut aja lah, biarin lalui. Ahsanallahu alaikum. Wa qala kamithalul hali qawluhu ta'ala fi jazaa'is saydi wa man qatalahu minkum muta'ammida fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'am. Fa qawluhu muta'ammidan halun minal mukmari al-marfu'i fi qatalah wa huwa yadullu ala anna al-jazaa'a khaasun bil 'aamidi dunal mukhti' دون المخطئ والناس وهذا على أحد القولين في المسألة وهو الأظهر إن شاء الله والله أعلم. Baik. Misal dari segi hal untuk kondisi nahu dalam ilmu nahu. قوله تعالى في جزاء الصيد. Perkataan Allah Ta'ala dalam urusan orang yang ganjaran bagi orang yang berburu. Ya. Yeah. Baru pas lagi haji. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am. Ini di surat Al-Maidah ayat 95. Al-Maidah ayat 95. Allah Ta'ala berfirman, ya. Jadi di sini kata Allah, wahai orang beriman, la taqtulu shayda wa antum hurum. Jangan kalian bunuh buruan, jangan memburu. Jangan berburu. Dalam keadaan kalian lagi ihram, baik lagi haji atau umrah. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am. Barang siapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya sama dengan mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dia bunuhnya. Oke. Di sini ikhwan, lagi umrah atau lagi haji, antum pakai pakaian ihram. Enggak boleh berburu binatang apapun. Terus kemudian qatalahu minkum, kemudian antum juga enggak boleh membunuh binatang. Tapi kemudian siapa di antara kalian yang membunuh binatang? Ya. Membunuh binatang. Nah, kemudian dikatakan di sini fa qauluhu muta'ammidan. Sengaja. Hal minal mudmaril marfu' fi qatlihi. Itu sebagai hal untuk yang tersembunyi dari yang marfu', yaitu fa'ilnya. Qatalakan fa'ilnya huwa. Siapa dia yang sengaja membunuhnya? Wa huwa ya. Dia di sini wa man qatala minkum muta'ammidan am, bukan? Kalau syarat itu am dia. Kan wa man qatala minkum muta'ammidan fajaza'um, ya kan, syarat, jumlah syartiyah. Am. Am dia umum, ya. Maka di sini siapapun ini umum orangnya nih. Nah, sekarang ketika lagi prosesi umrah atau lagi haji, ada yang membunuh. Dia misalnya diserang sama burung. Ada burung sebelum dia. Terus dia begini-giniin, sekali keplak. Ternyata mati itu burung. Dilihat sama polisi masjid. Tentara masjid dilihat, langsung dihukum dia. Misalnya. Tapi dia muta'amid tidak? Enggak, dia enggak sengaja, cuma sekali keplak. Mungkin keplakannya keplakan Mike Tyson, plak lah. Langsung kelepak-kelepak burungnya, mati. Mati. Qatalahu tidak? Dia qatalahu tidak? Iya, qatalahu. Tapi ada ta'amud tidak? Enggak ada. Maka di sini ditaqyid keumuman orang yang membunuh. Karena kadang membunuh itu tidak sengaja. Nah, qatalahu muta'amidan, yang sengaja, maka hukum ini ditakhsis ke orang yang muta'ammid, yang sengaja. Nah, yang sengaja pun kita kan enggak tahu siapa-siapa orangnya. Maka dia masuk ke hukum apa? Mutlak, setelah ditakhsis terhadap umum tersebut. Kalau misalnya Allah katakan, "Wa man qatalahu minkum fajaza'u mithlu ma qatala minan 'am." 'Am bukan tanpa muta'ammid. 'Am. Bukan khos, bukan mutlak, bukan muqayyad. 'Am. Itu Ya, contoh lain kalau misalnya kita nih misalnya. Man dakhala al-masjida fa alaihi raka'atain misalnya, atau fa alaihi raka'atan. Barang siapa yang masuk ke masjid maka dia harus sholat 2 rakaat. Oke? Okay? Ini am atau tidak? Dalam syarat ini am. Oke? Okay? Ana bilang kemudian. Tapi ini mutlak enggak? Enggak. Masih am. Karena enggak ketahuan udah siapapun lah pokoknya. Tapi kemudian Nabi bilang man dakhala masjidan, tapi masjidnya mutlak. Man dakhala masjidan qasidan lil ibadah fa alaihi raka'atan. Man dakhala masjidan qasidan lil ibadah fa alaihi raka'atan. Barang siapa yang masuk masjid dan maksud dia dalam keadaan bermaksud untuk apa? Ibadah, maka dia salatlah 2 rakaat. Oke, qasidan lil ibadah ini artinya bermaksud untuk beribadah. Berarti dia keadaan kan hal, bukan hal. Ada orang masuk ke masjid bukan untuk ibadah. Nyolong tromol misalnya. Qasidan lil ibadah enggak? Enggak. Maka dia harus 2 rakaat enggak? Masa 2 rakaat dulu baru dia nyolong? Ya enggak lah. Ya. Salat apa? Salat gaib. Kalau misalnya dia masuk, ini perkataannya tadi. Kalau misalnya dia masuk ke masjid untuk cleaning, bersihin, dia qasidan lil ibadah enggak? Enggak qasidan lil ibadah. Qasidan lil tanzif. Maka enggak termasuk dengan hukum yang tadi Anda sebutkan. Paham di sini? Berarti orang yang masuk masjid ini masih umum. Nah, orang yang masuk masjid dan bermaksud ibadah, ini khusus enggak? Khusus. Tapi karena siapa aja orang yang antum enggak tahu, yang penting siapapun ya yang melakukan itu, maka dia masuk ke dalam hukum mutlak. Gimana? Alwi, gimana? Benar udah ini. Anda enggak perlu lempar apa-apa kan? Alhamdulillah. Udah benar paham? Coba antum jelasin satu sesi. Ya. Yeah. Jadi kemudian kata beliau, wa huwa yadullu ala anna al-jazaa'a khassun bil 'amidi duna al-mukhti. Masuk jam segini. Udah berapa menit nih syarah warqat? 43. Baik, ini menunjukkan bahwasanya ganjaran dan jaza buat orang yang membunuh tersebut itu khusus untuk yang sengaja, bukan yang salah atau lupa. Gitu ya. Baik, kita lanjut sedikit. Wa baqiya min al-mukhassis al-muttasil al-ghayah. Di antara mukhassis muttasil, mukhassis yang nyambung adalah al-ghayah, itu tujuan. Wa hiya an ya'tiya ba'da al-lafdhil 'ammi harfun min ahrufil ghayah. Yaitu datang setelah lafal umum suatu huruf dari huruf-huruf yang menunjukkan tujuan. Seperti apa? Hatta, ila, ini mukhassis muttasil. Ini mukhassis muttasil, pengkhusus yang bersifat connected, nyambung. Contoh, wala taqrabuhunna hatta yathhurn. Janganlah kalian mendekati istri-istri kalian hingga suci. Jadi tadinya lafal wala taqrabuhunna, jangan kalian dekati itu. Nah, ini umum untuk Kak. Maksudnya mendekati sini, mendekati maksudnya jangan dijima maksudnya. Ya. Jangan jima hunna, mereka semua perempuan-perempuan istri-istri kalian. Ya, ini berarti umum dalam konteks haidnya sampai suci. Nah, di larangan ini dikhususkan kemudian di masa haid saja. Kalau misalnya di masa tuhur suci, maka sudah tidak terjadi lagi larangan ini. Maka ini mukhassis muttasil, berarti larangannya dikhususkan di masa haid saja, tidak di seluruh masa. Kalau kita bilang wala taqrabuhunna, ya repot kalau kita enggak boleh dekat sama istri kita. Lu sebut apa saya nikah gitu. Ketika aku enggak baru diomongin nikah langsung kebayang-bayang. Ya. Ya kalau misalnya dibilang la taqrabuhunna, antum nikah tapi enggak boleh dekat-dekat sama istri antum, enggak boleh dicima. Ya terus esensi nikah itu apa gitu. Nah, karena larangan itu antum pahami larangan umum untuk seluruh konteks pernikahan, seluruh konteks keadaan istri antum. Tapi Allah Ta'ala batasi dengan ghoyah. Larangan ini ada ghoyahnya, larangan ini ada endingnya. Endingnya apa? Hatta yathhur, sampai mereka suci. Semoga Allah Ta'ala rezekikan antum zaujah salihah insyaAllah, dan anak-anak salih dan salihah. Ya. Jangan marah, doain gitu jangan marah. Apa mau anda balik? Wa ka qaulil waqif, sebagaimana juga perkataan waqif, pewakaf. Hadza waqfun ala auladi fulanin ila an yafsuqu. Ini adalah waqaf untuk anak-anak saya, anak-anak fulan hingga mereka fasik. Gimana, paham enggak maksudnya? Ini wakaf saya buat anak-anak fulan sampai mereka fasik. Kalau mereka jadi orang fasik, maka wakaf terberhenti. Ngerti? Ya? Kalau anak wakafkan secara umum untuk seluruh waktu bisa. Ada waqfi ala auladi fulan. Boleh, boleh misalnya. Misalnya anak berhutang budi sama Zihad misalnya. Zihad, insyaallah antum jasanya banyak banget buat anak. Ana wakafkan sekarang kontrakan ana tuh untuk fuqara dan masakin. Ini umum untuk seluruh waktu ya berarti. Hatta beliau mati nanti tetap itu wakaf atas nama dia, ya enggak? Tapi kalau ana batasin dengan intihaul ghayah, ini wakaf atas nama antum untuk pakai miskin sampai antum mati. Pas dia mati, wakafnya terhenti enggak? Terhenti. Gitu. Itu namanya takhsis muttasil bil ghayah. Gitu ya. Oke, sampai sini insyaallah mudah-mudahan paham, bermanfaat insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.